rindu anak bangsa, anak yang berilmu. Sudah semestinya. Dan kita mau ilmu mereka tinggi, menggapai langit yang ada di ujung sana. Supaya mereka menjadi intelektual-intelektual yang tak terbantah karyanya. Dipuji, dipuja dimanapun mereka ada, sehingga harumlah nama Indonesia. Kita rindu. Tapi tentu tak sekedar anak berilmu, tapi juga anak yang beriman teguh. Sehingga mereka punya dasar yang kokoh, pondasi untuk berdiri di kehidupan yang penuh dengan jerat ini. Supaya anak-anak tak terombang-ambing dalam keteguhan yang penuh. Sebaliknya mereka berkarya mengukir dari prestasi ke prestasi. Sehingga kelak mereka boleh menjadi anak-anak unggulan. Anak Indonesia, anak bangsa yang berilmu dan beriman, bukankah itu luar biasa? Tetapi tentu tak lengkap kalau tak muncul dan mudah dilihat di kesehariannya. Karakter, karakter Indonesia yang sangat terasa dalam Pancasila. Sehingga hidup mereka, hidup yang tak berkotak-kotak, memisah satu dengan yang lainnya. Belajar menghargai kepelbagaian dan musyawarah adalah jalan keluarnya. Bukan soal banyak dan kuat, tapi saling menghargai satu dengan lainnya. Anak Indonesia yang punya karakter bahu-membahu untuk menggapai kemajuan yang menjanjikan bagi nusa dan bangsa. Keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidakkah itu menyenangkan? Pasti jadi impian kita. Tapi bayar dulu harganya. Yaitu kita harus jadi modelnya. Semoga kita masih punya modal untuk jadi model. Camkanlah bersama saya, Bigman Sirait.